Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat 173 dari surat Ali Imran. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, bertambah kita mengkaji ayat suci Al-Qur'an, bertambah dekat kita kepada Allah, bertambah kita paham apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita yang singkat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 173 ini merupakan ayat sugesti dan motivasi bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan ini. Karena apa? Karena dalam kehidupan ini tidak ada suatu pun yang harus ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini walaupun mengkisahkan masih tentang perang Uhud di Hamratul Asad, tapi sebenarnya apa yang tertulis di ayat 173 ini bersifat universal. Pada waktu itu kita menemui bersama bahwa ada isu bahwa kaum kafir Quraisy telah berkumpul di suatu tempat yang ingin menyerang penduduk Muslim Madinah, sehingga ada sebagian orang itu hatinya menjadi gentar dan takut. Qad jama'u lakum fakhshawhum, dan mereka berniat bagaimana untuk memberikan rasa takut karena mereka ingin menyerang kaum muslimin di Madinah. Tapi suatu hal yang menarik, karena pengalaman yang begitu bertubi-tubi dari peristiwa mereka alami di Mekah, kemudian peristiwa hijrah ke Madinah, kemudian perang Badar, dan terakhir perang Uhud, menempa keimanan mereka sehingga menjadi solid dan kuat. Yang timbul dari isu adanya kelompok yang ingin menyerang umat Islam di Madinah bukanlah menambah ketakutan, tetapi menambah keimanan. Fazadahum imana. Inilah merupakan pembelajaran bagi kita. Orang yang yakin betul kepada Allah tidak takut mati. Karena apa? Karena mati adalah suatu kepastian. Al-mautu babun wan wa kullun nasi dakhiluha. Mati itu adalah pintu, dan setiap orang pasti masuk kepada ruangan melalui pintu kematian itu. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti dengan kematian, dan tidak ada perlu yang ditakuti dengan peperangan. Karena apa? Karena umat Islam hanya takut kepada Allah dan memohon perlindungan darinya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Apa yang dikatakan orang Muslim di Madinah ini bukan sekedar ungkapan lidah tanpa dihayati, tetapi mereka telah menyaksikan betapa umat Islam yang memiliki kelompok kecil di perang Badar dapat mengalahkan kaum kafir Quraisy dengan jumlah yang besar dan persenjataan yang lengkap. Itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah membantunya. Biiznillah. Dan di sini mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin banyak sarana dan prasarana menjadi penolong untuk meraih kesuksesan, tetapi ujung dari kesuksesan itu tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Perdana bisa menambahkan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Ada beberapa hal di sini yang menjadi pembelajaran, tadi sebagian sudah disebutkan oleh Ustaz Zainal. Yang pertama sekali adalah bahwa tetap akan ada tantangan di dalam menegakkan kebenaran itu. Sebagaimana pernyataan di sini bahwa ada sebagian orang yang mencoba untuk menghasut dan menakut-nakuti agar kita tidak menegakkan kebenaran. Yang kedua, dengan menghadapi tantangan ini, apa yang sikap yang harus kita tampilkan? Ya, apakah kita akan mundur ataukah kita akan tetap kokoh dengan kebenaran yang kita pegang itu? Dan yang ketiga adalah ucapan-ucapan yang di samping untuk memperkuat keimanan kita juga sebagai memberikan pembelajaran kepada orang yang kita dakwahi untuk, yeah, untuk tetap berpegang kepada kebenaran. Ya, yang pertama sekali adalah bahwa yang menarik di sini ketika Allah memakai kata-kata annasu. Allazina qala lahumun nas, ketika ada sebahagian manusia yang berkata. Ya, annasu di sini apa maksudnya? Dipakai kata annasu di sini untuk menunjukkan kata Syarawi orang-orang yang jauh dari keimanan. Yeah. Di samping itu kata-kata annasu juga untuk menunjukkan bahwa mereka ternyata orang-orang yang hanya berpegang kepada manusia saja, yang hanya meminta pertolongan kepada manusia saja, tidak pernah ingat kepada pertolongan dari yang lebih tinggi dan sebagai pencipta manusia itu. Yeah. Oleh karena itulah maka disebut dengan redaksi innan nasa, annasu innan nasa. Jadi manusia lawan manusia. Ya. Yeah. Hal ini terjadi adalah karena mereka ini beranjak dan sangat berpegang kepada hukum kausalita. Artinya apa? Ketika mereka mencoba menghasut orang-orang muslim untuk gentar dengan mengatakan ada pasukan yang cukup besar jumlahnya, yang cukup lengkap persenjataannya akan menyerang kamu, maka ucapan-ucapan seperti ini mereka ucapkan untuk menyatakan bahwa tidak mungkin orang-orang muslim itu memenangkan pertarungan ini, pertempuran ini. Kenapa? Jumlah kalah jauh, perlengkapan juga kalah jauh dari orang-orang kafir. Oleh karena itu kamu tidak mungkin menang, kata mereka. Nah, apa pembelajaran yang dapat kita ambil untuk masa kita sekarang ini? Bahwa walaupun ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, akan tetapi tetap kejadian-kejadian ini akan bisa terulang kembali. Akan ada orang-orang yang berusaha untuk mencairkan kekokohan jiwa seorang muslim yang tetap berpegang kepada kebenaran. Yeah. Artinya saat sekarang ini kita dapat melihat bahwa banyak sekali hasutan-hasutan untuk meninggalkan keyakinan terhadap kebenaran itu. Atau paling tidak mundur daripada kebenaran yang sedang diperjuangkannya. Ya, kita dapat lihat sekarang ini bagaimana kasus IPDN itu, di mana ada orang yang berani mengungkap kebenaran akhirnya diteror oleh orang-orang oleh sebagian orang agar dia mundur. Akan tetapi alhamdulillah ternyata masih juga mau tetap maju. Jadi tetap ada tantangan itu. Nah, oleh karena itu apa yang harus dijadikan sebagai sikap kita? Walaupun jumlah mereka ini besar, tapi fazadahum imana, maka sikap yang harus ditampilkan adalah bukannya mundur akan tetapi tetap kokoh dengan keimanan itu. Artinya tidak hanya beranjak dengan hukum kausalita, seorang muslim yang sejati tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini kalau dia berpegang kepada Allah, Allah pasti akan membantunya. Ada sebuah kisah yang menarik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang memeluk agama Islam hanya karena mendengar Rasulullah mengucapkan satu ucapan seperti ini. Ketika ditawarkan kepada Rasul penjaga, bodyguard untuk menjaga rumahnya, Rasul mengatakan, pulanglah kalian, karena Allah pasti, karena Allah akan menjagaku. Yeah. Wanita ini heran, ucapan yang keluar ini aneh, kenapa? Katanya, semua orang boleh membohongi orang lain, akan tetapi tidak akan ada manusia yang berani bohong terhadap sendiri dirinya untuk kepentingannya sendiri. Bayangkan, mana ada orang yang sudah ada bodyguard yang disiapkan untuk dia, akan tapi dia mengatakan pulang karena Allah akan menjagaku. Kalau dia tidak yakin, dia tidak akan mungkin berani. Artinya apa? Kalau dia jujur orangnya, dia akan berani mengucapkan seperti itu. Tapi kalau dia tidak yakin, dia tidak akan mau berbohong, hanya sekedar mengatakan Allah akan Akhirnya setelah mendengar pernyataan Rasul ini, dia kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Suatu hal yang menarik dari pernyataan Ustaz Perdana ini, ada beberapa catatan. Jadi di sini allazina qala lahumun nas innan nasa, dan orang-orang yaitu mereka mengatakan, annas di sini orang-orang yang berkata. Jadi kata-kata annas seperti kata Ustaz Perdana tadi ditemukan juga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang pertama, di mana Allah menyebutkan orang munafik itu sebagai annasa. Dalam surah Al-Baqarah dari ayat 2 sampai ayat 5 disebutkan tentang kriteria orang yang beriman. Ayat 6 dan 7 diceritakan tentang kriteria orang kafir. Tapi ayat ke-8 sampai ayat ke-13 itu diceritakan tentang orang munafik. Tapi Allah tidak menyebutkan bahwa dia itu munafik. Tapi Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia. Dan di sini juga disebutkan qala lahumun nas. Kenapa? Karena orang munafik tidak memiliki identitas yang jelas. Sedangkan kafir jelas. Dia mengucapkan kekufuran di lisannya dan mengakui di dalam hatinya bahwa dia tidak bertuhan kepada Allah. Orang mukmin memiliki identitas yang jelas. Dia mengucapkan iman di lisannya dan mengakui di dalam hatinya. Orang munafik kebalikan. Di lisan iman, di hati munafik. Karena tidak jelas, maka disebutkan Allah dengan qala lahumun nas dan wa minan nas. Itu suatu hal. Hal yang lain juga kita menemukan bahwa sebenarnya kasus IPDN ini merupakan suatu hal yang kita kecam. Kita sebagai umat Islam dan mengkaji Al-Quran ini tidak menginginkan kekerasan, terutama dalam dunia pendidikan. Mendidik dalam Islam itu bukan berdasarkan kekerasan. Bukan berarti setelah dipukul kemudian habis itu taat. Maka jelaslah dalam Islam, untuk memasukkan suatu ideologi, untuk memberi pelajaran kepada anak-anak supaya dia paham, bukan dengan cara pemaksaan. La ikroha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Artinya nilai-nilai moral, nilai-nilai agama tidak bisa dipaksakan, tetapi semuanya dengan sentuhan yang baik dan sentuhan yang normatif, sehingga apa yang dilakukan kakak baik, maka sang adik pun menjadi baik. Tetapi ketika terjadinya pembalasan dendam karena kakak dan adik menjadi siklus, maka itu bukanlah pendidikan yang diinginkan oleh Islam. Iya, menarik apa yang diucapkan, sampaikan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa di dalam sistem pendidikan itu sebenarnya pendidikan yang terbaik itu adalah dengan suri tauladan. Iya. Artinya apa? Ini sangat-sangat berpengaruh kepada anak didik atau kepada junior-juniornya. Ketika seorang guru menampilkan suka tersenyum, maka sang murid juga akan mencoba untuk mencoba tersenyum. Iya. Tapi kalau sang guru masam saja mukanya, maka gambaran yang hampir sama juga akan didapati oleh seorang murid. Nah, apa yang terjadi di IPDN ini bukanlah cara pendidikan yang terbaik. Iya. Karena apa? Karena dari awal sudah menampilkan suri tauladan atau contoh yang tidak baik. Artinya yang timbul adalah pembalasan dendam. Iya. Ketika tidak bisa hanya sekedar tidak bisa membalas dendam di kampus, maka ketika di luaran, ketika berhubungan dengan masyarakat, dia juga akan balas dendam gitu. Yeah. Karena nggak sempat balas dendam dulu, jadi balas dendamlah sama masyarakat. Yeah. Bisa dalam bentuk kekerasan fisik dan juga bisa dalam bentuk kekerasan menzalimi hak orang lain. Iya, yeah. Benar sekali apa yang katakan Ustadz Perdana. Jadi ini adalah sekolah pemerintahan dalam negeri. Yeah. Kalau misalnya orang yang dikeluarkan dalam pemerintah sekolah ini itu menjadikan pemimpin-pemimpin yang sikapnya pendendam dan menampilkan kekerasan, bukan bagaimana dia menampilkan pelayanan dan abdi kepada masyarakat. Iya, maka sebenarnya kita dari Safir Al-Azhar menginginkan bahwa ini supaya direvisi, dilihat kembali, atau bahkan sebaiknya dibubarkan saja gitu. Iya. Ya, apalagi kita mengetahui bahwa dana yang dikeluarkan untuk pendidikan ini selama setahun sampai 150 miliar jumlahnya. Banyak, itu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, dan kita sebenarnya menginginkan kebaikan di muka bumi ini. Dan yang perlu kita takutkan bukanlah intimidasi dari masyarakat dan ancaman dari siapapun, tetapi yang ditakutkan sesuai dengan ayat 173 ini adalah Allah, dan beriman kepadanya adalah puncak yang diinginkan dari seorang Islam. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya dan mohon maaf atas kesilapan dan kesalahannya, atas kesalahan kami. In uridu ilal islah, yang kita inginkan dalam pencapaian ini adalah perbaikan di sana sini, agar satu pesan bahwa Indonesia menatap 2030 sebagai negara yang makmur, tentu saja dimulai dari hal yang kecil. Amin. Diantaranya menata ulang niat dan tingkah laku. Kita niatkan untuk tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan kita tata pemerintahan Indonesia untuk sebagai sarana pelayanan, bukan untuk dilayani. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Perdana mengucapkan mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.